Lah musuhnya manusia itu ya cuma satu, kan? Ngantuk. Makanya jadi orang jangan ngantuk. Lo orang itu kalau ngantuk jangankan kelahi, ngempet iler itu gak bisa. Ngerokok kok ngantuk ya rokoknya bakar. Lah musuhnya manusia itu ya cuma satu, kan? Ngantuk. Makanya jadi orang jangan ngantuk. Lo orang itu kalau ngantuk jangankan kelahi, ngempet iler itu gak bisa. Ngerokok kok ngantuk ya rokoknya bakar karpet. Ngiseng ngantuk ya jelungok. Lo mana daulahnya, Pak? Nganten baru, kok ngantuk? Ya gak ngapa-ngapain. Ini jangan kan ngapain, Pak? Ngantuk. Ibu-ibu kalau ngantukan, baku gak ngomelan. Mau ngomel ngantuk, ya gak jadi. Lain, jadi manusia ini kalahnya sama ngantuk. Makanya kalau kita mau jadi orang yang sedikit aja kuat, maka mari kita contoh orang-orang dulu. Orang dulu itu kalau mau kuat, yang dilakukan pertama apa? Kelahi sama ngantuk. Perang sama ngantuknya, maka dia jadi orang yang menang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah kelahi sama ngantuknya 15 tahun naik turun gua Hira. Turun-turun jadi nabinya Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngalahkan ngantuk 25 tahun di padang pasir, dibimbing gurunya Syekh Mubarak Al-Madzumi, turun-turun jadi Sultanul Aulia. Sunan Kalijaga melawan ngantuk selama 3 tahun wiritan, turun-turun jadi Pak Wali, padahal sebelumnya adalah berandal loko Joyo. Jadi orang kalau enggak ngantuk menang. Namanya Nyai Sukirah, ini perempuan biasa, masaknya bagus, jogetnya bagus. Pengen punya anak jadi raja, Nyai Sukirah itu melek. Melawan ngantuk 9 bulan perutnya dilus-lus gini. Keluar-keluar anak laki-laki dikasih nama Soeharto. Jadi presiden 32 tahun. Nah sampean tidak-tidak ngorak-ngorak. Jangankan bikin negara, bikin kandang ayamnya gak jadi. Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama melek. Selama seumurnya itu tiap malam gak tidur, sholat hajar 2 rakaat. Rakaat pertama surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Loh, makanya jadi NU ini besarnya luar biasa, penumpangnya banyak. Nah yang lain itu kan paling kolhu, maka kendaraannya kecil-kecil, penumpangnya sedikit, makanya larinya cepat yang lain itu. NU kenapa larinya lambat? Kalau kendaraan besar, kalau larinya cepat nabrai yang lain. Makanya NU itu pelan karena penumpangnya banyak. Kalau yang lain kan kendaraannya kecil, penumpangnya sedikit. Orang tahlilan gak boleh naik, kamu gak boleh naik. Kalau tahlilan, kamu bid'ah, itu gak boleh naik. Orang sholawatan gak boleh naik. Yang kendaraannya kecil-kecil gitu. Pak Sukino bikin MTA. Orang tahlilan gak boleh ikut, udah akhirnya turun. Lah kalau NU semuanya naik. Orang tahlilan naik, orang seneng keris naik. Orang punya akik naik, kadang bandar dadu ya naik. Nah itu makanya jalannya pelan, karena kalau enggak ya mabuk semua. Nah yang lain kan kendaraannya kecil-kecil, makanya larinya cepet, tapi kadang remnya blong, nabrak sapi gitu. Lah ini makanya di dalam kebun aja masih ada NU, ini ada banser tugasnya jemput kiai, besok masuk surga lebih dulu dari kiai. Lo banser itu masuk surganya lebih dulu dari kiai, kiai kalah dulu, banser dulu masuk lokasi, masuk surga ngecek lokasi, habis itu keluar lagi kiai. Nah, makanya jangan ngantungan ya. Pak Abdul Karim Lirboyo ingin mendirikan pesantren Lirboyo. Ini melek ini, gak tidur selama 56 tahun. Pantesan jadi Lirboyo besar kayak gitu. Punya murid namanya Mbah Joyo, Mbah Joyo punya putra namanya Mbah Yai Adnan, Yai Adnan punya murid namanya, punya anak putra namanya Gus Kholik, Gus Kholik punya murid namanya ini yang jelek kurus ini. Tapi gini-gini ulama sampai ikut yang ini kalau pengen selamat ke akhirat, walaupun jelek begitu tidak apa-apa, karena ini mewarisi ilmunya ulama, maka bahagia kita di dalam hutan aja masih ketemu ilmunya ulama. Lah ini ngambil ilmu dari Tribakti sana, Tribakti dari Mbah Joyo Ulomo, ini muridnya Mbah Abdul Karim Lirboyo, Mbah Abdul Karim muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah kan Kiai Hasyim muridnya Kiai Khalil sama Kiai Asy'ari, Kiai Asy'ari muridnya Kiai Khairan, Kiai Khairan muridnya Kiai Abdul Wahid, Kiai Abdul Wahid muridnya Kiai Abdul Halim Boyolali, muridnya Kiai Sufyan Tuban, muridnya Kiai Jabbar Tuban, muridnya Mbah Abdul Rahman Sambulazem, muridnya Mbah Pangeran Benowo Tingkir, muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geneng, Sunan Geseng, muridnya Sunan Kali Joko, muridnya Sunan Bonang, muridnya Sunan Ampel, muridnya Mbah Ibrahim Asmoro Pondito Tuban, muridnya Syekh Jumatilku Kubro, muridnya Sayyid Muhammad, muridnya Sayyid Ahmad Jalaluddin Cempo, muridnya Sayyid Abdul Malik Mongol, muridnya Sayyid Alawi Amil Faqih, muridnya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, muridnya Sayyid Ali Khalik Osam, muridnya Sayyid Alwi, muridnya Sayyid Muhammad, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, muridnya Sayyid Isa An-Nakib, muridnya Sayyid Ubaidillah, muridnya Sayyid Muhammad, muridnya Sayyid Ali Uraidi, murid Musa Kadim, murid Sayyid Ja'far, murid Sayyid Muhammad Bakir, murid Sayyid Ja'far Sadiq, muridnya Sayyid Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali, muridnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelek-jelek gini ya enggak apa-apa, wong jelek wujudnya aja ya. Tapi dalamnya bersih. Nah ya, lah kiai kan kalau masih muda kan memang jelek begini. Nanti kalau udah tua, udah gemuk, udah ganteng. Saya dari dulu ganteng memang kalau memang. Nah ini jadi alhamdulillah di sini tinggal sampean kalau mau jadi manusia yang kuat ya harus ngalahkan ngantuknya. Ya, nah sekarang orang ini ngantuan maka nggak ada orang kuat.